بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف أن الواجب تعلم أربع مسائل، وذكرها رحمه الله. الأولى العلم، والمراد بالعلم معرفة الحق والهدى، وهو إذا أطلق في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ومدح أهله وأثني عليهم، فالمراد به العلم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو علم الشريعة. فالآيات التي فيها مدح العلم ومدح العلماء، وكذلك الأحاديث التي فيها مدح العلم ومدح العلماء، المراد بها علم الشريعة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلم الشريعة كما سبق ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. هناك من علوم الشريعة شيء كثير لا يلزم كل فرد من المكلفين أن يتعلمه، بل إذا تعلمه البعض كفوا عن الباقين هذا الأمر. وفرض العين هو العلم الذي لا يسع أي فرد من أفراد المكلفين جهله، بمعنى أنه يلزم كل مكلف أن يتعلمه. ومن ذلكم هذه المسائل التي ستبين وتوضح وتقرر بأدلتها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به، أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. وهذا ضابط دقيق في معرفة العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف. قال: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، فما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ولهذا معرفة التوحيد الذي قيام الدين عليه فرض عين، ومعرفة الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها فرض عين، ومعرفة الحج لمن تيسر له الحج وكان مستطيعا معرفته للحج بأركانه وواجباته وشروطه فرض عين. وهكذا في واجبات الدين وفرائض الإسلام التي يؤمر بها كل مكلف تعلمها فرض عين. قال: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسع جهله، صلاته، صيامه ونحو ذلك. فهذه فرائض علينا عينية تلزم جميع المكلفين. ولهذا قوله الأولى العلم، المراد بالعلم هنا العلم الواجب الذي فرض عين، لأنه قال يجب علينا وذكر العلم. فإذا المراد بالعلم هنا العلم العيني الذي هو فرض على كل مكلف، فهذا هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه. أما بقية أمور الشريعة فهي فروض كفاية، هذه لا تجب على جميع المكلفين، بل إذا قام بها البعض كفوا في ذلك وسدوا الباب وحققوا المقصود والمقصود والمراد. قال الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Usul Thalathah ini memulai kitabnya atau memulai pembahasan tentang Usul Thalathah ini dengan perkataan beliau al-ilm. Dan yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui kebenaran dan petunjuk. Dan apabila diucapkan kalimat ilmu dalam nas-nas kitab dan sunnah, dan dipuji ahli ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu syariat. Maka ayat-ayat yang menunjukkan kemuliaan ahli ilmu, kemuliaan ulama, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pujian terhadap ilmu, pujian terhadap ulama, maka yang dimaksud adalah ilmu syariat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu syariat ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu fardu ain dan yang kedua adalah fardu kifayah. Jadi banyak dari ilmu syariat yang tidak wajib untuk seseorang mempelajarinya. Akan tetapi jika sebagian telah mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain tidak wajib untuk mempelajarinya. Adapun ilmu yang merupakan fardu ain, yaitu ilmu yang tidak boleh seorang pun untuk tidak mengetahuinya, dan wajib bagi setiap orang untuk mempelajari ilmu tersebut. Dan di antara ilmu yang wajib tersebut, yaitu masalah-masalah yang akan kita jelaskan dan akan kita pelajari dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasannya beliau berkata, wajib bagi seseorang untuk menuntut ilmu yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Dan ini merupakan batasan yang jelas untuk mengetahui ilmu mana saja yang wajib untuk kita pelajari. Beliau mengatakan wajib bagi seseorang untuk mempelajari ilmu yang dengannya dia menegakkan agamanya. Karena sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut pun menjadi wajib. Ya, dalam kaidahnya dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hal tersebut pun menjadi wajib. Oleh karena itu mengetahui tauhid merupakan fardu ain, juga mempelajari masalah salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, syarat-syarat salat juga merupakan fardu ain. Begitu pula mempelajari tentang haji, rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, syarat-syarat haji juga merupakan fardu ain bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Begitupun dengan kewajiban-kewajiban agama dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan bagi setiap muslim, maka dia wajib untuk mempelajari hal tersebut. Karena wajib bagi seorang untuk mempelajari ilmu yang dengannya dia menegakkan agamanya. Kemudian dikatakan dan ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, seperti apa wahai Imam contohnya? Beliau menjawab, alladzi la yasa'uhu jahluhu, yaitu yang tidak boleh baginya untuk tidak mengetahuinya, seperti masalah sholatnya, masalah puasanya dan semacamnya. Ya, hal-hal ini merupakan fardu ain yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Oleh karena itu beliau berkata, yang pertama adalah al-ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari. Oleh karena itu beliau mengatakan yajibu alaina, ya, wajib bagi kita. Kemudian beliau mengatakan al-ilmu. Maka yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang fardu ain untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Adapun perkara-perkara syariat yang lain yang merupakan fardu kifayah, maka tidak wajib bagi semua orang untuk mempelajarinya. Kan tetapi apabila sebagian telah mempelajarinya, maka yang lain tidak wajib untuk mempelajari hal tersebut. Maka beliau mengatakan yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. قال رحمه الله تعالى وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. خص رحمه الله هذه الأصول الثلاثة بالذكر هنا لأنها الأصول التي يقوم عليها الدين، فهي للدين بمثابة الأساس للبنيان والأصول للأشجار. كما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها والبنيان لا يقوم إلا على عماده وأساسه، فكذلك الدين لا يقوم إلا على هذه الأصول، معرفة الله هو المقصود سبحانه، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم والواسطة بين الله وبين العباد في إبلاغ الشرع وبيان الدين، ودين الإسلام لأنه الطريق الوحيد الموصل إلى الله، فلا ينال أحد رضا الله ولا يفوز بثوابه ولا ينجو من عقابه إلا بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هو الطريق الوحيد الموصل، وما سواه من الطرق لا توصل إلا إلى سخط الله، فالله سبحانه عز وجل سد كل طريق إلا الإسلام، فهو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة، ومناد ينادي من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومناد ينادي من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فهو كتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. فالإسلام هو الصراط الوحيد والجادة المستقيمة التي توصل إلى رضوان الله والجنة. وفي الدعاء الذي هو واجب على كل مسلم أن يكرره في يوم وليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط الإسلام دين الله الذي رضيه لعباده ولا يقبل منهم دينا سواه. فالإسلام هو دين الله. وقوله بالأدلة يرجع إلى الثلاث: أن تعرف الله، وأن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف الإسلام بالأدلة، تكون هذه المعرفة مبنية على الدليل. والدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون هذه المعرفة مبنية على الهوى أو الرأي أو الذوق أو المنامات أو التجارب أو القصص أو غير ذلك مما جعله كثير من الناس مصدرا للاستدلال. فمعرفة هذه لا بد أن تكون بالأدلة، أي المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعتصم بالكتاب والسنة ضل، ومن رام الوصول من غير طريقهما زل، كما يقال: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول؟ أي أن هذا محال لا يمكن. فلا يمكن أن تتحقق للعبد معرفة صحيحة بالله وبنبيه عليه الصلاة والسلام وبالدين دين الإسلام إلا بالدليل وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan beliau al-ilmu yaitu ma'rifatullah mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyyi mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mempelajari atau mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, beliau rahimahullah mengkhususkan tiga pokok utama ini karena pokok-pokok ini merupakan fondasi agama kita, yang mana pokok-pokok ini merupakan asas dan fondasi bagi sebuah bangunan dan seperti akar bagi sebuah pohon. Sebagaimana pohon tidak akan mampu untuk berdiri tanpa akar-akar yang kuat, dan bangunan tidak akan berdiri kecuali dengan tiang dan pondasinya, maka agama ini pun seperti itu, tidak akan berdiri dan tidak akan tegak kecuali dengan pokok-pokok ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ia merupakan perantara antara Allah dan antara hambanya dalam menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam menjelaskan agamanya. Juga mengenal agama Islam yang merupakan satu-satunya jalan yang menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana seseorang tidak akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan dapat mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan selamat dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan agama Islam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang memilih atau mencari selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima darinya dan dia pada hari akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku telah ridha sebagai agama. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina inda Allahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka agama Islam adalah satu-satunya jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selainnya dari jalan-jalan, maka tidak akan menyampaikan kecuali kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menutup semua pintu, semua jalan kecuali agama Islam. Karena agama Islam adalah agama Allah Azza wa Jal, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima agama selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima, dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Oleh karena itu datang atau tertera dalam kitab Musnad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innallaha daraba mathalan siratan mustaqima, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perumpamaan jalan yang lurus. Dan di sisi dua jalan tersebut ada dua pagar. Dan pada dua pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Dan pada pintu-pintu tersebut terdapat tirai-tirai yang menutup pintu-pintu tersebut. Kemudian ada seorang penyeru yang menyeru dari permulaan jalan yang mengatakan, wahai hamba Allah, masuklah kalian ke dalam jalan tersebut. Janganlah kalian menyimpang. Dan juga penyeru di tengah jalan, beliau mengatakan, wahai hamba Allah, janganlah kalian membuka pintu-pintu tersebut. Karena jika engkau membukanya, maka engkau akan memasukinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun jalan tersebut, maka jalan itu adalah jalan Islam. Dan dua pagar adalah batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pintu-pintu yang terbuka, yang padanya ada tirai-tirai menutup, maka itu adalah keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun penyeru yang menyeru di awal jalan, maka itu adalah kitabullah azza wa jal. Dan penyeru yang menyeru di tengah jalan adalah penasihat Allah di hati setiap muslim. Maka Islam adalah satu-satunya jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya. Dan di dalam doa yang wajib untuk diucapkan setiap muslim setiap hari 17 kali, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah ridai kepada hambanya dan Allah tidak akan menerima agama selainnya. Maka dan agama tersebut adalah agama Islam. Kemudian beliau mengatakan bil adillah, maksudnya kembali kepada tiga pokok tersebut, yaitu engkau mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Islam yang dengan mempelajari hal-hal tersebut engkau bangun di atas dalil, yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu adalah qala Allah wa qala Rasuluh, apa yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu yang dibangun di atas hawa nafsu atau pendapat atau perasaan atau mimpi-mimpi atau pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita bohong atau selainnya, yang mana banyak dari kalangan manusia menjadikan hal-hal tersebut sebagai sumber pendalilan. Padahal ilmu harus dibangun di atas dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan Sunnah dan Kitab dan Sunnah, maka ia akan tersesat. Dan barang siapa yang ingin mencapai suatu jalan yang bukan pada jalannya, maka ia akan tersesat. Sebagaimana dikatakan, bagaimana seorang mampu untuk sampai kepada tujuannya kecuali dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin seorang hamba untuk mengenal Allah dan mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal agama ini dengan ilmu yang benar kecuali dengan dalil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang meninggalkan dalil, maka ia akan tersesat. Dan tidak ada dalil kecuali dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man faraqa al-dalil dhalla as-sabil wa la dalila illa bima jaa bihi ar-rasul. Hadhihi kalima 'azima kana Ibn Taymiyyah rahimahullah yukarriruha kathiran. Man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil wa la dalil illa bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu dhalla as-sabil yadull 'alayhi qawlullah ta'ala faman ittaba'a hudaya fala yadhill. Mafhum al-mukhalafa anna man lam yattabi' hudallah wa wahyahu fa innahu yadhill. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. الشواهد على هذا كثيرة. ولهذا ينبغي علينا معاشر المستمعين الكرام أن يعتني كل واحد منا بهذه الأصول الثلاثة عناية دقيقة: معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الإسلامي بالأدلة. ينبغي على كل مسلم أن يعرفها معرفة دقيقة، وأن يدع طرائق الجاهلين وسبل المضلين. وكم أضلوا كثيرا إما بحكايات أو بمنامات أو بتجارب أو بقصص أو بأشياء من هذا القبيل، كم أضلوا كثيرا من العوام وأبعدوهم عن الدين الحق والجادة السوية بمثل هذه الأشياء. ولهذا تجد الشخص أحيانا يتكلم عن مثل هذه المسائل ولا يذكر آية ولا يذكر حديثا، بل يذكر قصة أو حكاية أو مناما وهلم جر. وكم أضل من عوام بمثل هذه الطريقة. ولهذا ينبغي العام أن يكون فطن. دين الله ليس تجارب الأشخاص، دين الله ليس آراء، ليس اختراع، دين الله ليس ذوق، ليس مجرد ذوق متذوق. دين الله وحي من الله منزل: قل إنما أنذركم بالوحي وذكر بالقرآن. دين الله وحي منزل من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Dengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang beliau sering mengulang-ulang, yaitu perkataannya man faraqad dalil dhallas sabil wala dalila illa bima jaa bihir rasul, barang siapa yang meninggalkan dalil maka ia akan tersesat, dan tidak ada dalil yang benar kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini sering diulang-ulang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Adapun perkataan beliau dhallas sabil, akan tersesat jalannya, maka ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman ittaba'a hudaya fala yadhil. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat. Pemahaman sebaliknya, yaitu barang siapa yang tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wahyunya, maka ia akan tersesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballahi wa sunnati. Aku meninggalkan untuk kalian yang barang siapa kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnahku. Dan dalil-dalil akan hal ini sangat banyak sekali. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan tiga landasan pokok ini dengan perhatian yang kuat yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Dan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari hal ini dan meninggalkan jalan-jalan orang yang bodoh, orang-orang yang menyesatkan, yang mana mereka banyak menyesatkan manusia dengan cerita-cerita bohong, dengan mimpi-mimpi, dengan pengalaman-pengalaman atau kisah-kisah yang tidak ada sumbernya, yang mereka menyesatkan, ya, banyak menyesatkan orang-orang awam dengan mimpi-mimpi tersebut atau kisah-kisah yang tidak benar tersebut, dan mereka menjauhkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala dan dari jalannya yang lurus. Dan engkau kadang mendapati seorang yang berbicara dalam masalah agama, akan tapi dia tidak menyebutkan ayat, tidak menyebutkan hadis, bahkan menyebutkan kisah-kisah yang bohong, menyebutkan cerita-cerita dan mimpi-mimpi, dan begitu seterusnya. Dan mereka banyak menyesatkan orang-orang awam dengan cara seperti ini. Oleh karena itu wajib bagi seorang awam untuk pintar dan mengenal Allah, mengenal atau mempelajari agama Islam, bukan dengan pengalaman-pengalaman orang. Agama Allah Subhanahu wa taala bukan pendapat-pendapat manusia. Agama Allah Subhanahu wa taala bukan buatan manusia. Agama Allah Subhanahu wa taala bukan dibangun, ya, sekedar dibangun di atas perasaan. Akan tetapi agama Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul innama unzirukum bil wahyi." Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku memperingatkan kalian dengan wahyu. Juga firman Allah, "Wadzakkir bil Qur'an." Peringatkanlah dengan Al-Qur'an. Agama Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Rabb semesta alam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sungguhnya Al-Qur'an ini adalah kitab yang diturunkan oleh Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang diturunkan oleh Jibril kepada hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang nyata. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina." Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perintah kami. "Ma kunta tadri mal kitabu wal iman." Engkau dulu tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. "Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina." Akan tapi kami jadikan wahyu ini sebagai cahaya dan kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. فلهذا ينبغي أيها الإخوة المستمعون الكرام للعامي والمسلم عموما أن يكون فطنا في هذا الباب. دين الله لا بد فيه من الدليل، والدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة واضحة مثل الشمس. فإذا قال لك قائل أعتقد كذا لأني رأيت في المنام كذا وكذا، أو قال لك جربنا، أو حكى لك في ذلك قصة أو إلى آخره، كل ذلك ليس مصدرا للاستدلال وليس طريقا يستمد منه الدين والاعتقاد. الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جادة السلف وطريقتهم ماضية على ذلك من أول الزمان إلى زماننا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه طريقة أهل الحق والهدى، لا يأتي أحد منهم بعقيدة ينشئها من نفسه أو يخترعها له أشياخه، بل دين الله يستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن تيمية رحمه الله قال في هذا المقام كلمة عظيمة، قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، الاعتقاد ما جاء في القرآن والصحيحين والسنن والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يلزم كل أحد أن يقرر عقيدة، أن يبنيها على الدليل، يكون نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه هي الجادة. Dengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu siogianya bagi seorang awam dan seorang muslim secara umum untuk pandai dalam bab ini. Agama Allah Subhanahu wa taala wajib dibangun di atas dalil, dan dalil yang benar adalah yang datang dari Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah permasalahan yang jelas seperti terangnya matahari. Maka apabila ada seorang yang mengatakan, saya meyakini seperti ini karena saya melihat dalam mimpi seperti ini dan seperti ini, atau dia berkata kepadamu, ya, kami telah mengalaminya, kami punya pengalaman, atau dia menceritakan cerita yang bohong atau yang lain sebagainya, maka semua hal ini bukan merupakan sumber untuk mengambil dalil. Karena hal ini bukan jalan yang diambil darinya agama dan keyakinan. Agama ya, ini diambil atau bersumber dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah jalannya para salaf. Yang mereka sejak pertama kali seperti ini. Sampai saat ini, sampai Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang akan hidup setelah mereka, setelah kita. Dan ini adalah jalannya pengikut kebenaran dan pengikut huda. Dan tidak akan datang seseorang di antara mereka dengan akidah yang ia buat sendiri atau dia karang-karang sendiri dari guru-gurunya. Akan tetapi agama Allah Subhanahu wa taala bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Ibn Taimiyah rahimahullah dalam hal ini berkata dengan perkataan yang agung, yaitu perkataan beliau, al-i'tiqad laisa li wala liman huwa akbar minni. Keyakinan bukan dariku, akidah bukan dariku, dan bukan dari orang yang lebih pandai dariku. Akan tapi keyakinan datangnya dari Allah, milik Allah dan milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan atau akidah apa yang tertera dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dari hadis-hadis yang benar dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu wajib bagi seorang yang ingin menetapkan suatu akidah untuk dia bangun di atas dalil. Dia mengatakan, kami meyakini hal ini karena firman Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Kami meyakini seperti ini karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ini adalah jalannya ahli ilmu. Ayuha al-ikhwatu al-mustami'un al-kiram, amma al-masadir allati ju'ilat lil-istidlal fa hadhihi masadir 'inda ahli al-ahwa. وانتبه لقول الله عز وجل في مقام التحذير من الشرك أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذه طريقة كل مبطل وكل صاحب هوى، فهو في ضلاله، إما أن يكون متبعا ظنونا ووهاما وتخرصات يظنها علما، أو يكون متبعا هوى نفسه. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى جاء من الله ونزل من الله، فلما يتشاغل الناس بظنون وأهواء وبينهم وحي الله وعندهم وحي الله وتنزيلهم. وانتبه جيدا لقوله ما أنزل الله بها من سلطان، فكل عقيدة بين الناس لم ينزل بها سلطان، أي لم ينزل بها حجة وبرهان من الله، فهي مردودة وباطلة وغير مقبولة، لأنه لا يقبل من أمور الدين إلا ما كان نزل به سلطان، أي حجة. والحجة سميت سلطانا لأنها تستولي على القلوب وتتسلط على القلوب وتتمكن من القلوب، ولا تتمكن القلوب من ردها لقوتها. قال الله ما أنزل الله بها من سلطان. Pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sumber-sumber yang dijadikan sumber berdalil yang tadi kita sebutkan, maka semuanya adalah ya selain Al-Qur'an dan Sunnah, maka itulah sumber-sumber pengikut hawa nafsu. Dan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam memperingatkan masalah ini, yaitu firman-Nya afara'aitumul lata wal uzza, apakah patut engkau jadikan lata dan uzza serta manah yang ketiga, alakumudz zakar wa lahul untha, apakah untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza, sungguhnya adalah pembagian yang curang. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Hal itu tidak lain kecuali nama-nama yang kau beri nama kalian dan bapak-bapak kalian yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan hujjah atas hal tersebut. Iyattabi'una illa dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu. Wa laqad ja'ahum mir rabbihumul huda. Padahal telah datang dari Rabb mereka petunjuk. Juga firman Allah, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka dan hawa nafsu mereka. Dan ini adalah jalannya orang yang pengikut kebatilan dan semua pengikut kesesatan. Karena dia berada dalam kesesatannya. Ya, orang yang berada dalam kesesatannya hanya mengikuti prasangka dan pikiran-pikiran, prasangka-prasangka yang dia sangka itu adalah ilmu, atau dia mengikuti hawa nafsunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda," dan sungguh telah datang untuk mereka dari Rabb mereka petunjuk. Al-huda, petunjuk, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan oleh Rabbul Alamin. Maka kenapakah para manusia mereka bersibuk dengan prasangka mereka dan apa yang padahal telah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Dan perhatikanlah dengan baik firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalallahu biha min sultan." Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah untuk mereka. Maka semua akidah yang ada di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sultan atau hujjah dan bukti untuk akidah tersebut, maka akidah tersebut tertolak dan tidak akan diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari perkara-perkara agama kecuali apa yang telah diturunkan hujjah dan bukti atas hal tersebut. Kemudian kenapa dinamakan hujjah itu sebagai sultan? Karena ia menguasai hati dan tidak akan mampu hati-hati tersebut untuk menolak dari hujjah tersebut disebabkan kuatnya hujjah tersebut. الشاهد معاشر الإخوة أن هذه الأصول الثلاثة ينبغي على كل مسلم أن يعتني بمعرفتها بالدليل، والدليل قال الله قال رسوله. وفي هذه الرسالة سترى أدلة هذه الأصول من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله ليس له في هذا الكتاب إلا الجمع والترتيب والإيضاح والبيان، وإلا الكتاب كله أدلة، وسترى ذلك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدين، دين الله. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم عندما تعقد مقارنة بين مثل هذا الكتاب وكتب أهل الباطل يجد الإنسان الفرق الشاسع والبون الواسع بين طريقة أهل الحق وطريقة المبطلين. والله تعالى يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah tiga landasan utama ini dan pokok-pokok ini yang wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikannya, yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya dengan dalil-dalilnya. Dan dalil yang benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab ini Anda akan mendapatkan dalil-dalil dari pokok-pokok ini dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis kitab ini rahimahullah tidak mempunyai andil dalam kitab ini kecuali beliau hanya mengumpulkan dan mengatur serta menjelaskan. Adapun kitab ini, maka semuanya hanya dipenuhi dengan dalil-dalil. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah agama sebenarnya. Karena agama Allah adalah qala Allah wa qala Rasuluh. Apa yang diucapkan oleh Allah dan diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya Anda ingin membandingkan antara kitab ini dan kitab-kitab pengikut kebatilan, maka seorang akan mendapatkan perbedaan yang sangat jauh. antara caranya pengikut kebenaran, jalannya pengikut kebenaran, dan jalan-jalannya pengikut kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah kebenaran, sama seperti orang yang buta? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya hanya orang-orang yang berilmulah yang akan mengingat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim?" Apakah orang yang berjalan terjungkal di atas wajahnya lebih banyak mendapat petunjuk daripada orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama, katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Wa asallahu al-karim rabbal arsyil azim an yuwaffiqana ajma'in likulli khair wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qarib. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita, dan aku juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik. Sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha dekat. Naam, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan, dan Al-Ustaz Iqbal yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, kami akan ajukan pertanyaan dari pendengar kita yang bertanya di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, bolehkah bagi kita untuk mendengarkan kajian dari kisah-kisah yang tidak nyata yang kemudian diambil faidah-faidahnya dari Al-Quran dan As-Sunnah? Jazakallahu khairan ya Syekh. لا أدري ماذا يعني بقوله نستفيد من القصص الغير الثابتة، لكن قصص القرآن والحديث الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه تعتبر من الأدلة التي يبنى عليها دين الله سبحانه وتعالى، لأنها وحي لله عز وجل. أما القصص فلا أدري، القصص غير الثابتة فلا أدري مراد السائل بالاستفادة منها، إن كان مجرد قراءة واعتبار واتعاظ أو نحو ذلك فلا بأس، أما أن يبني عليها حكما شرعيا أو يبني عليها عقيدة أو نحو ذلك فالقصص لا يبنى عليها. يا beliau menjawab bahwasanya apa yang penanya tanyakan tentang faidah yang diambil dari kisah-kisah yang tidak nyata dan tidak benar, maka ya faidah apa yang dapatkan bagi seorang yang mendengarkan kisah-kisah tersebut? Adapun kisah-kisah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah kisah-kisah yang benar dan tentu mempunyai banyak faidah yang dapat diambil darinya. Dan kisah-kisah yang tidak dibangun di atasnya akidah. Akidah hanya dibangun di atas kisah-kisah yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar. نعم. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير ونلتقي بإذن الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Semoga kita dipertemukan kembali pada pertemuan berikutnya, dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.